Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini Allah bangunkan kita sehingga pagi-pagi mungkin banyak orang belum pada bangun, kita sudah bangun. Dan tentunya bagi pemirsa asal diketahui bahwa jamaah di Masjid Anida TP ini sudah datang dari jam 2:30 pagi, atau mungkin sudah ada yang jam 2 pagi, atau mungkin ada yang nginep di sini. Banyak, oh banyak, dia gak punya rumah, dia nginep di sini. Tapi alhamdulillah semangatnya untuk mengawali kehidupan ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di acara pagi ini kita dengan tema hutang dan tahajud, tetap di acara nikmatnya sedekah. Tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan Ustaz, ada satu cerita. Semoga cerita ini bisa membuka dan menggugah hati jemaah sekalian. Ada seorang ibu, istri seorang petinggi di daerah Kalimantan Tengah. Dia cerita kepada saya bahwa sudah lama dia mengidap penyakit yang menyebabkan dia itu gak bisa jalan atau hanya duduk di kursi roda. Dia ingin kembali seperti dulu. Dia sudah berobat kemana-mana, bahkan sampai ke Surabaya dia pulang pergi, bolak-balik. Bahkan ada salah satu dokter, menurut beliau itu menjustis bahwa beliau itu tidak akan pernah sembuh. Dia merasa kecil hati, dia merasa kelukesan, merasa ya Allah kok gak bisa seperti dulu lagi. Satu ketika dia mendengar banyak ceramah, terutama ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur tentang sedekah. Dan dia coba lakukan dengan sedekah pengobatannya itu. Setiap hari Jumat, setelah selesai sholat Jumat, dia kumpulkan anak-anak yatim. Diajak ke rumahnya, diajak makan yang enak, setelah itu diamplopin pulang. Terus setiap minggu, tiap Jumat, dan alhamdulillah, belakangan dia cerita lagi dengan saya, sekarang sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Ini salah satu keajaiban Allah berikan kepada hamba yang betul mengikuti apa yang Allah mau. Jangan banyak tanya, ikutin aja. Insyaallah itu mendapatkan satu yang luar biasa dalam hidup. Itu Ustaz. Iya. Cerita yang mungkin diawali pagi ini luar biasa sekali itu Ustaz. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah dan para hadirin yang hadir, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang baru saja kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan saudara-saudaranya di Situ Gintung. Kita baca Fatihah sepenuh hati kita, mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah catat sebagai orang-orang yang mati syahid. Mereka yang kehilangan hartanya, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Juga barusan kita dengar ada di Tanah Datar, Sumatera Barat juga terkena juga musibah, dan mudah-mudahan inilah yang terakhir buat kita Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah jaga setelah ini tidak ada lagi satu daerah pun yang terkena musibah, karena kita semua taat pada Allah dan Rasulnya. Ala hadin ya wali kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, arrahmanirrahim. Catatkan musibah Situ Gintung. Catatan musibah di seluruh tanah air kami ya Allah. Bagi musibah yang bisa membuat kami yang hidup ini sadar. Amin. Oh, Engkau ada, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Besar. Membuat kami ini sadar ya Allah untuk bisa sholat tepat waktu, di awal waktu. Tidak begitu mudah meninggalkan yang sunnah. Ya Allah, jadikan juga kami sadar betapa tidak berharganya harta. Jika Engkau sudah menghendaki sesuatu dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan orang-orang yang terkena musibah yang meninggal dunia sebagai orang-orang yang mati syahid di sisimu ya Allah. Dan ganti harta-harta mereka yang Kau ambil dengan cara-caramu, dengan cara yang lebih besar lagi, dengan harta yang lebih banyak lagi, yang lebih barokah lagi. Dan jadikan setelahnya kami ini orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah apa tadi itu, Tabarok ya, yang dibaca oleh Ustaz Nizam, pemirsa,